Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Akhwani wa akhwati fillah, wafaqni Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang tiada terhitung yang terus dijaga untuk kita semua, baik yang berupa nikmat iman, Islam maupun ittiba' sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun yang lain, yang berupa ilmu nafi dan amal saleh yang mengantarkan kepada semua kebaikan sebagaimana telah dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya maka Allah sahkan dia dalam ilmu agama, yakni difahamkan dan diberi taufik untuk bisa mengamalkannya. Insyaallah bi'anillah kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab tauhid karya Syekh Imam Muhammad Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kita masuki bab syafaat, bab tentang syafaat. Qala rahimahullah, bab syafaat, bab tentang syafaat. Kata beliau, asy-syafa'atu manaha tawassut fi qada'i hajatil muhtaj ila da'i man hiya indahu. Kata beliau, kata Syekh Fauzan, syafaat maknanya adalah tawassut, perantaraan di dalam memenuhi kebutuhan orang yang butuh kepada orang yang memiliki, kepada orang yang memiliki apa yang dibutuhkan. Jadi ada dua pihak. Pihak pertama orang yang butuh. Pihak kedua orang yang memiliki apa yang dibutuhkan. Orang memiliki apa yang dibutuhkan. Nah, orang yang butuh bisa sampai kepada orang yang memiliki itu perlu adanya perantara. Perlu adanya perantara. Inilah pengertian syafaat. Perantaraan ini namanya syafaat. Atau dalam bahasa kita di akhir-akhir diistilahkan dengan tawassul. Tawassul. Wasilah. Wasilah. Dinamakan demikian karena awalnya orang yang butuh ini sendirian. Orang yang butuh awalnya sendirian. Kemudian ketika untuk sampai kepada kebutuhannya dibantu oleh perantara, maka menjadi berdua. Genap. Genap, maka menjadi genap. Tidak ganjil lagi. Karena secara bahasa kata syaf'ah artinya genap. Dalam surat Al-Fajr Allah menyatakan wasyaf'i wal watar. Wasyaf'i wal watar, demi yang genap dan yang ganjil. Watar itu witir, ganjil. Syaf'ah adalah genap. Itu pengertian secara bahasa. Maka perantaraan atau pihak yang jadi perantara dinamakan syafi'. Syafi'i penggenap. Pengenap yang dibantu dengan perantaraan dinamakan masfu'lah, masfu'lahu, yang digenapkan, yang ini dibantu dengan syafaat. Allah SWT menyebutkan dalam surah An-Nisa 85 bahwa syafaat itu ada syafaat yang baik dan ada syafaat yang jelek. Ada syafaat yang baik yaitu yang disyaratkan dan ada syafaat yang jelek yang diharamkan. Kata Allah, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Wa man yashfa' syafa'atan sayyatan yakun lahu kiflun minha." Siapa yang memberikan syafaat dengan syafaat yang baik, maka dia mendapatkan bagian pahala dari baginya. Dapat bagian pahala. Karena menjadi perantara kepada kebaikan. Dan barang siapa yang memberikan syafaat yang jelek, maka dia memikul bagian dosanya. Memikul bagian dosanya. Jadi sebab perantaraan kepada kejelekan, kepada yang haram, kepada yang dosa, dia pun memikul sebagian dosanya. Dicatatkan tentang syafaat yang baik adalah syafaat untuk membantu seseorang agar sampai kepada penguasa karena dia punya kebutuhan kepada penguasa. Seorang punya kebutuhan kepada penguasa, untuk sampai kepadanya butuh syafaat. Dalam bahasa kita butuh konektor. Butuh konektor. Maka membantu orang ini menjadi syafaat yang baik. Ketika ini untuk kebutuhan yang baik. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menganjurkan agar para sahabat yang dekat kepada Rasulullah memberikan syafaat kepada sahabat yang mungkin tidak mudah bertemu dengan Rasulullah. Orang-orang yang mungkin tidak kenal dengan Rasulullah, tidak begitu kenal atau dekat dengan Rasulullah, butuh bertemu Rasulullah. Maka terkadang terhalang, tidak mudah bertemu. Maka kata Rasulullah dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Isfa'u tu'jaru wa yaktillahu ala lisan rasulihi masya'a." Berikan syafaat, niscaya kalian mendapat pahala. Berikan syafaat, niscaya kalian mendapatkan pahala. Dan agar Allah memutusi melalui lisan rasulnya apa yang dia kehendaki. Agar Allah memutusi melalui lisan rasulnya apa yang dia kehendaki. Ada orang punya masalah, ingin bertemu Rasulullah, kadang tidak mudah. Maka Rasulullah mengajarkan kepada sahabat-sahabat yang dekat agar menjadi pensyafaat bagi orang-orang yang punya kebutuhan tadi. Dan Rasulullah mengatakan, niscaya akan diberi pahala. Dan Allah akan memutusi melalui Rasulullah apa yang dia kehendaki, yang Allah kehendaki. Ini ketika masalah ini sampai kepada Rasulullah, maka Allah putuskan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh syafaat yang baik. Adapun contoh syafaat yang jelek adalah syafaat untuk sampai kepada perkara yang haram. Misalnya seseorang menjadi sebab atau perantara terjadinya perzinaan, membantu orang lain untuk melakukan hubungan zina. Ini syafaat yang haram. Syafaat terjadinya minum khamr. Sebenarnya orang enggak tahu. Pengen membuangkan enggak tahu di mana tempat yang jual. Maka dia menunjukkan atau mengantarkan ke tempat yang jual. Ini syafaat. Syafaat jadi perantara untuk sampai kepada orang yang jual, kemudian dia beli. Atau dia menawarkan, harganya mahal, dia tawarkan agar lebih murah khamr tersebut. Nah, ini syafaat yang jelek. Maka ditiru dari hukumnya, syafaat ada yang masyru', ada yang haram. Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah dalam syarah At-Tahawiyah menyebutkan Asy-syafa'atul masyru' mithlu syafa'atihi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil mar'ati fiha sar'un. Syafa'at yang masyru' contohnya adalah syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam buat seorang wanita yang punya penyakit ayan. Seorang wanita datang kepada Rasulullah punya penyakit ayan. Minta tolong kepada Rasulullah agar berdoa kepada Allah supaya Allah menyembuhkan penyakitnya. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kamu mau, aku doakan Allah akan menyembuhkan penyakitmu. Tapi kalau kamu mau, kamu sabar, bagimu surga, bagimu surga. Nah, akhirnya wanita menyatakan, ya sudah, saya akan bersabar. Tapi tolong doakan agar kalau saya kambuh penyakit saya, tidak tersingkap aurat saya, tidak tersingkap baikan saya sehingga terlihat aurat saya. Akhirnya Allah, Rasulullah doakan, nah, bukan untuk kesembuhan, tapi agar kalau kambuh itu tidak tersingkap auratnya. Ini syafaat. Wa syafa'atuhu li'ukasah bin Mihsan. Juga syafaat Nabi SAW untuk Ukasah bin Mihsan agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Wa syafa'atuhu li Bani Mudzar. Juga syafaat Nabi SAW untuk Bani Mudzar. Nabi mendoakan, memintakan kepada Allah agar mereka dituruni hujan dan sebagainya. Ini syafaat yang masyru', yakni mendoakan, memintakan, jadi perantara antara seorang yang butuh dengan Allah dalam keadaan dia bisa mendoakan, bisa memintakan kepada Allah. Contoh syafaat yang haram juga adalah syafaat untuk membatalkan hukum had yang telah diputuskan oleh ulil amri. Ini syafaat yang haram. Misalnya suatu pencurian terjadi sampai pada batasan jumlah yang harus atau dikenai hukum had potong tangan misalnya. Urusan sudah sampai ke ulil amri, hakim sudah diputuskan potong tangan. Nah, kemudian ada orang kasihan kalau potong tangan. Dia meminta agar, yakni keluarganya minta agar ada orang yang dekat dengan hakim memohonkan keringanan supaya apa, dibatalkan potong tangan, hukum yang lain saja. Ini haram karena apa? Dalam rangka membatalkan hukum had yang diantara hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini haram. Dalam riwayat Imam Malik bin Hanaf rahimahullah bahwa pernah ada seorang wanita dari Bani Mahzum mencuri atau dia meminjam suatu perhiasan kemudian mengingkarinya, tidak mengembalikan. Maka Rasulullah SAW memutus untuk dia dipotong tangan karena hukumnya disamakan dengan mencuri. Akhirnya keluarganya meminta tolong kepada Usamah bin Zaid, di mana Usamah bin Zaid adalah seorang yang sangat dekat dan sangat cintai Rasulullah SAW, agar Usamah meminta kepada Rasulullah supaya Rasulullah membatalkan hukuman potong tangan yang telah diputuskan tersebut. Maka kepada Rasulullah SAW marah besar, naik mimbar lalu berkata kepadanya atas safihadin min khududillah, apakah kamu memberikan syafaat untuk membatalkan salah satu hukum had Allah Subhanahu wa taala? Summa qama fa khadaba summa qala. Kemudian Nabi berdiri lalu khutbah dan berkata, innama ahlakal ladzina qablakum annahum idza saraka fi musyariku saraku wa idza saraka fi mudaiku aqamu 'alil hadd. Nabi naik mimbar kemudian khutbah, demi Allah sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah bahwa jika yang mencuri di antara orang itu orang-orang yang punya kedudukan syarif, orang mulia, punya jabatan, punya posisi, taraku mereka tinggalkan, mereka biarkan, enggak dihukum had. Giliran ketika yang mencuri adalah orang lemah, rakyat jelata, aqamu alil had, mereka menegakkan hukum had. Wa aimullah, demi Allah, lau ana Fatimah binti Muhammadin sarakat, la qata'tu yadaha. Demi Allah, kalau saja Fatimah binti Muhammad itu mencuri, sungguh aku akan memotong tangannya. Hadis ini merupakan pengingkaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap syafaat yang diajukan oleh Usamah bin Zaid ketika beliau meminta agar hukum had potong tangan itu dibatalkan. Maka dalam ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, riwayat Imam Muslim dan yang riwayat Imam Malik adalah kata Rasulullah, "Idza balagatil hudud sultana fala anallahu syafi'a wal musyaffi." Atau wal musyaffa. Jika hukum had telah sampai kepada penguasa, maka Allah melaknat syafi' pemberi syafaat wal musyaffa dan yang di atau yang musyaffi' yang minta untuk disyafaati. Minta untuk disyafaati. Dilaknat semuanya. Ini menunjukkan haram, syafaat yang haram. Ini contoh syafaat yang haram. Ini merupakan contoh syafaat di dunia. Contoh syafaat di dunia. Nah, termasuk syafaat yang haram juga adalah syafaat yang diada-ada oleh kaum musyrikin. Yang ini akan dibahas dalam kitab Tauhid adalah syafaat yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Maka kata Syekh Fauzan menjelaskan bab ini, wal muradul musyrik rahimahullah min hadzal bab annahu lama kana musyrikuna qatiman wa harisan ya'buduna man min dunillah al asnam wal asjar wal ahjar wal kubur wal abraha wal auliya was salihin wal malaikah wal anbiya fa idza unkira alaihim dzalika qalu haula isyfa'una 'indallah. Maksud dari penulis rahimahullah Syekh Muhammad Ibn Wadil Wahab rahimahullah dengan membawakan bab ini adalah saya ingin menjelaskan bahwa orang-orang musyrik dulu maupun yang sekarang yang mereka menyembah selain Allah, entah itu patung, pohon, batu, kuburan atau para wali atau orang soleh atau malaikat atau nabi, orang-orang musyrik yang menyembah makhluk-makhluk itu, jika mereka diingkari perbuatan syiriknya, mereka menjawab dengan perkataan haula'i syufa'una 'indallah. Ini adalah syafi'i-syafi' kami di sisi Allah. Ini syafaat yang ditetapkan oleh kaum musyrikin. Kaum musyrikin menjadikan syafi' dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengambil syafaat. Nah, yang akan dibahas dalam bab ini adalah masalah ini. Nahnu na'lamu annal makhlukun, artinya ketika orang musyrik mengatakan ini cuma pensyafaat buat kami, bukan kami menyembah mereka, ini cuma perantara, ini cuma wasilah. Arti perkataan mereka, kami mengetahui bahwa mereka cuma makhluk. Wa anil amra biyadillah, kami tahu bahwa segala urusan itu di tangan Allah. Walakin haula illahum ma kana tadzallum, akan tapi mereka ini orang soleh, para nabi atau kuburannya ini punya kedudukan di sisi Allah. Wa nuridu minhum isfa'u indallah, yang kami inginkan adalah agar mereka memberikan syafaat buat kami di sisi Allah. Ini orang musyrik zaman dulu pun sekarang demikian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayat baquna lil awliya was salihin wal asjar wal ahjar wastahizuna bihim wa yusarifuna lahum an ibadah. Akhirnya mereka menyembelih kurban untuk wali atau orang soleh atau pohon atau batu, istighosah kepada mereka, mengarahkan sebagian ibadah kepada mereka, batu-batu, pohon-pohon, kuburan atau wali atau malaikat atau nabi. Fa idza ungkir alaihim qalu ghurbunna min dalika huwa syafah faqat. Kalau mereka diingkari, perbuatan yang mereka diingkari, tujuan kami hanya sekedar mendapatkan syafaat saja, hanya ingin menjadikan mereka sebagai perantara saja. Ini kamu sedikit zaman dulu sampai zaman sekarang seperti itu. Perbuatan semacam ini masih sama, yang demikian itu masih sama terjadi. Fa bayyanallahu dzalika anna dzalika huwa syirku. Maka Allah menjelaskan bahwa itu tetap perbuatan syirik. Itu tetap perbuatan syirik. Memang syafaat, tapi syafaat ini haramkan, dan syafaat yang jenisnya dalam peribadatan yang namanya syirik, masuk golongan syirik. Allah sebut dalam surah Yunus tadi, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syafa'auna 'indallah. Awalnya Allah mengatakan mereka menyembah selain Allah apa-apa yang tidak bisa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula bisa memberi manfaat. Dan mereka mengatakan ini hanyalah syafi-syafi kami di sisi Allah. Jadi mereka, orang musyrik zaman dulu, ngakunya itu hanyalah syafaat. Perbuatan mereka adalah mencari syafaat, mencari perantara dalam beribadah kepada Allah. Yang mereka tuju dengan ibadah adalah Allah, cuma melalui perantara. Nah, maka Allah telah mengatakan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak bisa memberi mudarat, tidak pula memberi manfaat. Tetap dikatakan sebagai kesyirikan. Dan ini juga Allah tegaskan dalam surah Az-Zumar ayat kedua, walladzina takhudu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqaribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan pelindung-pelindung selain Allah, ini mereka menyembah mereka, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah mereka. Illa liqaribuna ila Allahi zulfa, kecuali agar mereka mendekatkan diri kepada Allah. Yakni kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya adalah, yang dituju adalah Allah, agar dekat kepada Allah melalui perantara dengan cara memberikan ibadah kepada mereka. Ini jenis syafaat yang haram. Jenis syafaat yang haram yang terjadi di dunia. Jadi apa yang kita bicarakan tadi masih sebatas pengertian syafaat yang pertama. Yang kedua, masih sebatas contoh-contoh syafaat yang masyru' dan syafaat yang haram. Syafaat yang masyru' adalah doa-doa kebaikan untuk orang yang masih hidup ataupun orang yang meninggal, yang sudah meninggal. Doa untuk mereka merupakan syafaat. Atau juga bantuan untuk sampainya orang yang butuh kepada orang yang memiliki sesuatu yang dibutuhkan sehingga terpenuhi kebutuhannya. Ini syafaat yang masyru'. Adapun syafaat yang haram adalah syafaat untuk sampainya kepada orang yang haram, syafaat untuk membantu perzinahan, membantu mabuk-mabukan, atau syafaat untuk dibatalkannya hukum had. Juga syafaat yang dijadikan perantara oleh kaum musyrikin untuk beribadah kepada Allah, ini syafaat yang haram. Masih seputar syafaat di dunia. Karena Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh dalam surah Tahawiyah menyebutkan syafaat itu terbagi dua, yaitu syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Ditinjau dari tempatnya dan waktunya, ada syafaat di dunia, ada syafaat di akhirat. Syafaat di dunia yang tadi kita baca pembagiannya, ada yang masyru', ada yang haram. Syafaat di akhirat, syafaat di akhirat juga terbagi dua, itu syafaat yang manfi dan syafaat yang musbat. syafaat yang ditiadakan tidak bakal terjadi, dan syafaat yang musbat yang ditetapkan. Yang manfi yang ditiadakan, yakni syafaat yang tidak diizinkan dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu syafaat yang ditiadakan. Maka dalam ayat, kalau kita baca sebagian ayat menyebutkan di hari yang tidak ada padanya syafaat. Di hari yang tidak ada syafaat, seperti dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu anfiqum mimma razaqnakum min qabli ayya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafaat. Hai orang yang beriman, berinfaklah dari apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang hari yang di hari tidak ada jual beli, tidak ada hubungan kasih sayang, wala syafaat, tidak pula ada syafaat. Hari itu tidak ada syafaat. Ini syafaat yang ditiadakan. Syafaat di hari itu tidak ada. Yakni bagi orang-orang yang Allah tidak izinkan, Allah tidak ridhoi. Ini syafaat yang manfi dalam surah Al-Baqarah dan sebagian ayat yang lain. Kemudian ada syafaat yang musbat. Syafaat yang musbat yang ditetapkan, yakni syafaat yang terjadi dengan izin dan ridha Allah bagi syafi maupun masyfu' lahu. Syafaat yang terjadi dengan izin dan ridha Allah bagi syafi dan masyfu' lahu. Syafaat yang menyebutkan dalam syarat Al-Wasithiyah, kata beliau, wa ahlus sunnati wal jama'ati yu'minuna bi hadhihi syafa'ati kulliha. Setelah menyebutkan ada 8 jenis syafaat untuk orang-orang mukmin yang Allah cintai dan Allah ridhoi, Syafa'ah menyebutkan ahlus sunnah wal jama'ah mengimani semua syafaat tadi. Mengimani semua jenis syafaat tadi. Beliau menyebutkan 8 jenis. Lisubuti adillatiha wa anaha la tathaku illa bi syartaini. Karena dalil-dalilnya tetap, dalilnya jelas, ada. Jadi kita Allah maupun Rasulullah. Dan juga ahlus sunnah wal jamaah mengimani bahwa syafaat-syafaat tersebut tidak bisa terwujud illa bi syartaini, kecuali dengan dua syarat. Kecuali dengan dua syarat untuk terjadi syafaat bagi kaum mukminin di yaumil akhirah. Asyartul awwalu idznullahi lisyafi' ay yasfa'a kama qala. Man dzal ladzi yasfa'u 'indahu illa bi idzni. Izin Allah bagi syafi'. Izin Allah bagi syafi' pemberi syafaat agar dia mensyafaati. Seperti disebut dalam surah Al-Baqarah 255 ayat kursi, lanjutkan, man dzal ladzi yasfa'u 'indahu illa bi idzni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya tanpa seizin dia. Tidak bisa memberikan syafaat, yakni syafi' manapun, nabi ataupun malaikat, tidak bisa memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizin dia. Maka harus, syaratnya harus dengan izin. Ini tersebut dalam banyak ayat. Juga dalam surah Yunus ayat 3. Ma min syafi'in illa min ba'di idznih. Tidak ada seorang pensyafaat pun memberi syafaat kecuali setelah izin Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat pertama. Izin Allah bagi syafi'. Asy-syartu tsani, syarat kedua, kata Syekh Fauzan, ridallahi 'anil masfu'i lahu. Ridha Allah terhadap yang disyafaati. Ridha Allah terhadap yang disyafaati. Di antaranya dalam surah Al-Anbiya 28. Kata Allah, "Wa la yasfa'una illa liman irdha." Mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali buat siapa yang dia ridhoi saja. Jadi hamba-hamba yang telah Allah izinkan memberikan syafaat itu pun hanya bisa memberikan syafaat bagi yang Allah ridhoi saja. Juga dalam surah Al-An'am 26 Allah menyatakan, Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u warda. Berapa banyak malaikat di langit-langit, tidak berguna syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah mengizinkan liman yasha', bagi siapa yang Dia kehendaki, wa yarda, dan Allah ridai. Jadi syaratnya bagi pensyafi dapat izin, bagi yang disyafaati masfu'lah dapat ridho. Wa qad khalafatil mu'tazila fi syafaati li ahli al-kaba'ir min al-mu'minin fi man istahaqqan nara minhum alaydu khalaha wa man dakhalaha ayukhrija minha. Dan sungguh golongan Mu'tazilah telah menyelisih ahlus sunnah wal jamaah, menyelisih Alkitab sunnah dalam hal syafaat bagi pelaku dosa besar dari kaum mukminin, yang mereka berhak untuk masuk neraka agar tidak jadi masuk. Syafaat untuk pelaku dosa kaum mukminin yang berhak masuk neraka disyafaati agar enggak jadi masuk. Ini diingkari Mu'tazilah. Juga tentang pelaku dosa kaum muslimin yang sudah masuk neraka disyafaati agar keluar darinya. Ini diingkari oleh Mu'tazilah. Dua jenis syafaat di antara 8 syafaat dan dipanggil Syekh Fauzan, diingkari 2 oleh Mu'tazilah. Syafaat untuk kaum mukminin pelaku dosa besar, yang pertama yang mestinya masuk diputusin masuk tapi enggak jadi masuk karena syafaat. Yang kedua, yang sudah masuk neraka disyafaat untuk dikeluarkan. Ini diingkari oleh Mu'tazilah. Kemudian kata Syekh Fauzan, maka tingkah sama sufi amri syafa ila salasi asnaf. Dalam masalah syafaat, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Asinful awal ghalau fi isbatiha. Golongan pertama adalah orang-orang yang ghulu, orang-orang yang ekstrim dalam menetapkan syafaat. Pokoknya syafaat ada, pokoknya syafaat terjadi apapun keadaannya, mutlak terjadi. Ini orang yang ghulu dalam menetapkan syafaat. Wa humun nasara wal musyrikuna wa ghulatu sufiyah wal kuburiyun. Mereka ini adalah orang-orang Nasrani dan juga orang-orang musyrik yang tadi kita baca keterangan sedikitnya, dan juga gulatul sufiyah, orang-orang sufi yang ekstrim, wal kuburiyun, juga para penyembah kubur. Mereka menetapkan bahwa syafaat para wali yang dikubur, orang soleh yang dikubur, nabi yang dikubur, ini dibolehkan. Ya, ini dalam beribadah kepada Allah mereka mengambil syafaat para wali, sehingga menetapkan bolehnya menjadikan perantara dalam beribadah. Ini adalah Nasrani, musyrikun, sufiyah hulu, dan kuburiyun. Haitsu ja'ala syafa'ata man yu'azzimunahu indallah ka syafa'atil ma'rufah fid dunya indal muluk fa talabuha min dunillah. Di mana mereka menjadikan syafaat orang yang mereka agungkan di sisi Allah, mereka menjadikan syafaat orang yang mereka agungkan di sisi Allah seperti syafaat yang dikenal di dunia, yaitu syafaat di sisi para raja, konektor, yang dalam bahasa kita sekarang konektor untuk bertemu dengan bupati, bertemu dengan gubernur, butuh konektor. Nah, mereka mengatakan syafaat ini terjadi dalam berhubungan atau dalam beribadah kepada Allah. Sehingga dalam beribadah Allah mereka butuh konektor. Melalui siapa? Orang yang dikubur atau yang lainnya. Ini menetapkan syafaat yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Kama dzakarallahu dzalika lil musyrikin, yang Allah sebutkan tentang orang musyrik yang tadi kita baca dalam surah Yunus dan juga surah Az-Zumar. Ini kelompok pertama, ghulu dalam menetapkan syafaat. As-sinfu tsani, kelompok kedua, wahumul mu'tazilah wal khawarij ghalau fi nafsi syafa'ah. Kelompok kedua adalah mu'tazilah dan khawarij, mereka gulu dalam menafikan syafaat. Syafaat tidak ada. Ini khawarij. MTA masuk dalam perkara ini, MTA. MTA termasuk mu'tazilah abad ini, tetapi justru lebih parah lagi daripada mu'tazilah zaman dulu. Ini MTA. Fa'angkaru syafaat Nabi SAW wa syafaatahu wa syafaatahu gharihi fi ahli kabair. Maka mereka mengingkari syafaat Nabi dan juga menggali syafaat selain Nabi bagi pelaku dosa besar kaum mukminin yang terkait dengan dosa besar mereka sehingga mereka terberhak masuk neraka atau sudah dimasukkan dalam neraka. Di syafaat ini syafaat yang diingkari oleh mereka. As-Sunnah Salih, kelompok ketiga, wahum ahlus sunnatul jamaati asbatu syafaat ala wifqi ma ja'at fihi nusus al-Qur'aniyah wal ahadits nabawiyah. Kelompok ketiga adalah ahli sunnah jamaah. Mereka menetapkan syafaat sesuai dengan apa yang terdapat di dalam nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi. Sesuai. Menetapkan syafaat dengan semua dalilnya. Fasfatu syafaat fi syurutiha. Mereka ahli sunnah jamaah menetapkan adanya syafaat dengan syarat-syaratnya. Ini gambaran tentang syafaat. Alhasil, bab syafaat yang akan dibahas di sini adalah syafaat yang dilakukan oleh kaum musyrikin yang termasuk dari kesyirikan. Nah, dalam kitab tauhid yang akan dibahas demikian. Tapi minimal kita mengenal pengertian syafaat dan pembagiannya. Syafaat dibagi dari sisi hukumnya, ada syafaat yang hasanah yang musyru', ada syafaat yang sayyi'ah yang diharamkan di dunia. Dari sisi tempatnya atau waktunya, syafaat bagi dua. Syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Syafaat di akhirat pun dibagi dua. Syafaat yang dinafikan, ditiadakan oleh Allah, maksudnya ditiadakan oleh Allah, dan syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Barangkali itu yang kita baca pada konser hari ini, insyaallah kita lanjutkan semua yang akan datang. Untuk hari Jumat kita tetapkan sebagai jadwal kita bertauhid. Nah, pada hari Kamis insyaallah kita membaca nida'un ilal murabbiin wal murabbiat kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Insyaallah kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.